Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan tentang hirabah, tentang masalah hukuman untuk perampok. Qala al-musannifuna rahimallahu hafizahumullahu ta'ala al-babu sabi' fi hadil hirabah, hukuman untuk perampok. Pengertian hirabah dan hukuman untuk para pelakunya. Hirabah atau harabah diambil dari kata-kata hariba haroban, artinya mengambil semua harta. Sedangkan secara syariat adalah al-burus, muncul untuk mengambil harta seseorang atau orang lain atau orang yang lewat, atau untuk membunuhnya, atau li'irhab, atau sekedar untuk menakut-nakutinya. Mukabaratan, untuk menunjukkan aksi kesombongan, kegagahan, kehebatan. Iktimad, dan dengan mengandalkan ala syaukah, kekuatan, karena dia merasa punya kekuatan dan punya persenjataan. Ma'al bu'di an masafatil ghawthi, dan ini dilakukan, aksi pencegatan ini dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari pertolongan. An masafatil ghawth, jarak al-ghawth, pertolongan. Maka dia akan cari tempat-tempat yang tersembunyi, yang kira-kira orang tidak bisa teriak, minta tolong. Yang ini dilakukan oleh semua min kulli mukallafin, baik dan pelakunya adalah seorang mukallaf yang terikat dengan hukum, meskipun dia kafir zimmi atau murtad. Harabah ini disebut juga dengan qat'ut thariq, ya, memutus jalan. Karena modelnya adalah orang lewat dicegat. Karena umumnya modelnya adalah ada orang lewat, bis lewat, truk lewat, dan seterusnya, kemudian dicegat. Sehingga disebut qat'ut thariq, memutus jalan. Hukuman untuk harabah dan hukuman untuk para pelakunya. Al-asli itu dalil untuk pelaksanaan hukuman had bagi para pelaku harabah dan para qutaut thariq, perampok, dan hukuman untuk mereka adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang yuharibunallaha wa rasulah, memerangi Allah dan Rasulnya, artinya jadi perampok. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan merusak. Wa yas'auna dan berjalan di muka bumi, fasada, dan menyebarkan kerusakan, yaitu mengacaukan keamanan. Hukuman untuk mereka adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Atau yunfauna minal ard, diusir, dibuang dari negeri tempat tinggalnya. Maka hukuman untuk al-muharibin, para perampok, itu berbeda-beda dengan perbedaan bentuk kejahatan yang mereka lakukan, dengan rincian sebagai berikut. Jika perampok tersebut, begal itu atau penyamun itu cuma membunuh dan mengambil harta. Dia membunuh dan mengambil harta. Maka dibunuh dan disalib. Tujuan disalib, maka dia diletakkan di tempat umum, orang lewat bisa lihat kalau dia dalam kondisi disalib. Supaya tenar tersebar, ya, inilah pelaku kejahatan dan inilah hukuman untuknya. Dan tidak boleh perampok jenis pertama ini dimaafkan dengan sepakat para ulama. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam aksinya membunuh dan tidak namun tidak mengambil harta. Maka dia hukumannya dibunuh sebagai qisas dan tidak disalib. Dan perampok yang cuma mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang di waktu yang bersamaan. Lain halnya dengan pencuri. Kasus sekarang, tangan kanan, kasus kedua, kaki kiri. Kalau ini, ya saat itu juga. Untuk orang yang man akhodal mal, yang merampas dan meminta harta namun tidak melakukan pembunuhan. Kemudian yang keempat adalah orang yang sekedar menakut-nakuti orang yang lewat. Menakut-nakuti orang yang lewat di jalan itu saja tanpa membunuh, tanpa mengambil harta. Maka dia diusir dari tempat domisilinya, wasyurida wa turida, diusir dan diusir, falayutrok ya'wi ila baladin. Maka dia tidak dibiarkan boleh berdomisili di satu tempat tertentu, dibuat menggelandang. Namun ada sebagian ulama semacam Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahasa an-nafyu minal ard itu bisa bentuknya penjara. Wahada tafsil dan rincian semacam ini untuk hukuman para perampok kita ambil dari kata-kata au dalam ayat di atas Al-Maidah 33. Dan kita katakan bahasanya au di situ litanwi untuk menunjukkan variasi. Variasi hukuman. Wa tartib dan urutan, bukan takhyir, bukan boleh memilih. Dan inilah tafsiran yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk ayat di atas. Syarat wajibnya adanya hukuman untuk para perampok. Yustarat disyaratkan untuk penerapan hukuman bagi para perampok sejumlah syarat. Yang paling penting adalah yang pertama, mukallaf. Artinya balik dan berakal. Maka tidak boleh tidak harus balik dan berakal. Hatta yu'ada syaksu sehingga orang tersebut teranggap sebagai muhariban perampok. Kemudian dilakukanlah, diterapkanlah hukuman untuknya. Oleh karena itu maka orang gila dan anak-anak tidaklah teranggap muharib. Sehingga tidaklah ditegakkan hukuman padanya, meskipun dia orang gila ini nakut-nakuti, ya. Kan, tadi salah satu bentuk harobah adalah nakut-nakuti. Ada orang gila, ya, ada orang lewat tiba-tiba dia muncul nakut-nakuti, ya, ngacung-ngacungkan golok atau semacam itu. Namun dia gila, tidak tergolong muharib. Kenapa tidak dihukum li adami taklifi wahidin minhuma syar'an? Karena masing-masing dari keduanya tidaklah terkena beban hukum menurut syariat. Kemudian yang kedua, yang namanya perampok ini mengambil harta, ayatu mereka ini datang terang-terangan. Kemudian mengambil harta qahran secara paksa. Maka jika mereka mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, namanya pencuri. Jika mereka menyambar, lalu habis nyambar kemudian kabur, maka mereka adalah perampas. Dan tidak ada hukuman qat'a alaihim, hukuman potong tangan untuk mereka karena mereka bukan pencuri. Namun ada hukuman ta'zir. Kemudian terbukti kalau mereka ini merampok, boleh jadi dengan mengakui atau persaksian dua orang yang terpercaya sebagaimana dalam kasus pencurian. Kemudian harta yang diambil itu adalah harta yang fihirzin dalam simpanan. Artinya dia mengambil harta tersebut dari tangan pemiliknya secara paksa. Jika harta tersebut dibiarkan, ya, tidak di tangan siapapun, tergeletak di jalan, ya, tidak berada di tangan seseorang, maka orang yang mengambilnya tidak tergolong muharib. Gugurnya hukuman dari para perampok. maka gugur hukuman harabah jika al-jani, si penjahat, al-muharib, perampok ini bertobat sebelum tertangkap. Qablal kudrati alaihi. Sebelum tertangkap. Watamakunil hakim minhu. Dan sebelum hakim atau qadi itu menguasainya. Artinya menangkapnya. Semacam setelah merampok, dia kabur, sembunyi, kemudian dia bertobat di tempat persembunyiannya. Ingat firman Allah Ta'ala, ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali para perampok yang mereka bertobat sebelum engkau menangkapnya. Fa'lamu annallah ghafur rahim. Maka ketahuilah bahasanya Allah Maha Pengampun dan Lagi Maha Penyayang. Disebutnya nama Allah Pengampun dan Penyayang mengisyaratkan gugurnya hukuman. Maka jika telah bertobat sebelum ditangkap, maka gugurlah apa yang wajib karena Allah, yaitu diusir atau potong tangan dan kaki, dan keharusan untuk dihukum bunuh. Ila anna hukukal adamiyin, akan tetapi hak sesama manusia berupa nyawa yang dia bunuh, otorfin atau tangan atau kaki yang dia potong, atau harta yang dia ambil, harta orang lain yang dia ambil, latas kut itu tidak gugur. Li'anau hakun li adamiyin, karena itu adalah hak sesama manusia yang berkaitan dengan sesama manusia, maka tidaklah bisa gugur kadain sebagaimana utang, kecuali dimaafkan oleh pelakunya. Kecuali jika dimaafkan oleh pemiliknya. Ya, maka ya, pada dasarnya hukuman-hukuman tadi tidak ada, kecuali jika dia saat merampok membunuh. Maka tidak ada hukuman hirobah, membunuh tidak ada, namun ada hukuman kisos, karena dia membunuh orang. Atau ketika dia melakukan aksi perampokan tadi, dia ngambil harta, maka hartanya wajib dikembalikan. Pas merampok tersebut kemudian melakukan aksi penyerangan sampai yang diserang luka, tangannya tertebas pedang dan sebagainya, ya maka tentu ada urusan berkaitan halnya, ada jinayat, nanti masuk dalam bab jinayat, bab melukai orang lain. Adapun jika bertobat setelah tertangkap, waraf'uhu ila walil amr, dan setelah dilaporkan kepada aparat yang berwenang, maka hukuman tidaklah gugur darinya, meskipun dia adalah betul-betul orang yang serius bertobat. Kemudian bab yang ke-8 adalah firidah tentang murtad. Dan perlu diketahui bahasanya, kalau saya Muthaimin mengkritik pembahasan riddah dimasukkan ke dalam bab al-hudud. Nih, mengatakan bahasanya orang yang dihukum mati karena dia murtad itu bukan hudud, bukan kutila haddan, namun kutila riddatan, dan itu beda. Maka sejumlah kitab fikih, riddah ini bab khusus kitab riddah. Namun kita lihat di sini di fikih muyasar, riddah ini bagian dari hudud. Dan ini dikritik oleh Syaikh Utsaimin di Al-Qaul Al-Mufid ketika pembahasan tentang masalah tukang sihir. Beliau tegaskan, riddah sama had itu beda. Kalau had itu masih muslim. Kalau kutila haddan itu masih muslim. Tapi kalau kutila riddatan, hukuman mati karena mutat, maka dia bukan muslim. Maka enggak pas kalau riddah itu masuknya, dimasukkan di bab hudud. Ya, pengertiannya, pengertian syarat dan hukum orang yang murtad. Ya, pengertian riddah, riddah dalam bahasa Arab artinya kembali dari sesuatu. Contohnya adalah arujuk anil Islam, kembali dari Islam. Artinya meninggalkan Islam. Secara istilah atau secara syariat, kafir setelah dulunya Muslim tau'an, dan ini adalah dengan sukarela, tidak dipaksa. Boleh jadi dengan ucapan, keyakinan, ragu-ragu, atau melakukan perbuatan tertentu yang membatalkan keislamannya. Sedangkan syaratnya adalah berakal, tamyiz, dan ikhtiar, sukarela, tidak dipaksa. Kemudian syaratnya, maka tidak ada hukuman murtad untuk orang gila, anak kecil yang belum tamyiz, dan orang yang dipaksa untuk melakukan kemurtadan. Idza waqa'at minhum, jika kemurtadan itu dilakukan oleh mereka. Hukum orang murtad di dunia adalah hukuman mati berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengubah agamanya dari Islam kepada yang lain, maka hukumannya adalah hukuman mati. Namun yang baru sepatutnya sebelum dihukum mati diminta untuk bertobat, diajak kepada Islam, kemudian dibuat susah, yudayyak alaihi, ya, dibuat susah, wayuhbas, dan ditahan selama 3 hari. Jika dia mau bertobat di masa 3 hari tadi, ya alhamdulillah itu yang diharapkan. Jika tidak, maka baru ada eksekusi. Karena dia lebih cinta akidahnya yang rusak daripada lehernya. Nah, udah tahu ini diminta untuk tobat, konsekuensinya hukuman mati, kok masih ngotot. Nah, saya tetap demi mempertahankan ideologi. Nah, ya sudah, pertahankanlah ideologimu, dan hukuman mati dilaksanakan. Di hadis Yahudi, berdasarkan hadis orang Yahudi yang dulu masuk Islam kemudian murtad, maka Mu'ad berkata kepada Abu Musa, aku tidak akan turun dari kendaraanku ini sampai dia dihukum mati. Lalu dia pun dihukum mati. Wafiratin, dalam satu riwayat dikatakan, dan dia telah dimintai tobat sebelum eksekusi hukuman mati. Diriatkan oleh Abu Dawud. Hadisnya dinilai kuat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalil yang lain adalah perkataan Umar, tatkala sampai kepadanya kabar ada seorang yang kafir setelah masuk Islam, lalu dipenggalah lehernya sebelum diminta untuk bertobat. Maka Umar mengatakan, fahala, maka seharusnya habastumuhu, kalian tahan, kalian penjarakan dia selama 3 hari. Kemudian beri dia, tidaklah kalian beri dia makanan, namun setiap hari cuma 1 potong roti, sehari sekali. Dan itu pun cuma 1 potong roti, itu tadi yang dikatakan di apa? Yudoyak alaihi, dibuat susah. Wah, untuk orang murtad sebelum mati saja makanya sudah susahnya. Kemudian adalah kalian minta dia untuk bertobat, mudah-mudahan dia mau bertobat atau memikirkan yuraji amra rabbih, memikirkan atau kembali kepada ketetapan Tuhannya. Kemudian Umar berlepas diri dengan perbuatan orang-orang tadi. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir. Aku tidak hadir di acara tersebut. Dan aku tidaklah ridha jika idza balaghani, jika sampai kepadaku berita itu. Walam arda, dan aku tidak ridha idza balaghani, ketika karena telah sampai kepadaku berita tersebut, yaitu ada orang yang murtad dieksekusi tanpa ada istitab, tanpa ada diminta untuk bertobat terlebih dahulu. Diriatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Dan yang mengurusi eksekusi hukuman mati untuk orang murtad adalah penguasa atau wakil penguasa, wakil daerah penguasa. Maka hadis faktuluhu, maka bunuhlah dia. Di sini khitabnya tidak ditujukan kepada jami'ul muslimin. Maka hendaklah kalian membunuhnya. Maka yang dituju, yang diberi perintah untuk membunuh ini bukan semua kaum muslimin, namun al-wulat, namun para penguasa. Li'annau, karena ini adalah hak Allah Ta'ala, fayakunu, maka karena ini hak Allah, maka kita mengacu pada walil amr, kepada penguasa. Lalu bagaimana dengan kasus Umar tadi? Maka wallahu a'lam, itu mungkin kasus di daerah. Kasus di daerah, bukan kasus di Madinah. Kasus di maka eksekusinya dilakukan oleh naibu, naibul imam. Ada di daerah, boleh jadi di Irak atau di mana. Nah, dan Khalifah Umar cuma dapat kabarnya setelah itu terjadi. Maka beliau bara'ah, maka beliau melakukan. Kalau beliau sama sekali tidak tahu menau dengan hal tersebut, dan setelah tahu beliau pun menegaskan, saya tidak ridha dengan tindakan semacam itu. Adapun hukum orang yang murtad di akhirat, maka telah Allah jelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, siapa yang murtad dari kalian, dari di antara kalian dari agamanya, fayamut wa kafirun, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang hapus dan sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka lah penghuni neraka, dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Maka di sini katakan, fayamut wa kafir, maka hapusnya amal karena murtad dan karena kemusyrikan dan karena hal-hal yang membatalkan iman, menurut pendapat yang paling kuat adalah bersyarat, yaitu mati dalam keadaan kafir. Maka semata-mata murtad, semata-mata melakukan pembatal iman, itu belum langsung menghapus seluruh pahala amal. Baru kemudian terhapus manakala dia sampai matinya dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir. Fayamut wahuwa kafirun. Maka terhapusnya seluruh amal karena pembatal iman, menurut pendapat yang paling kuat, itu adalah bersyarat ketika mati dalam keadaan kafir berdasarkan Al-Baqarah 217. Sedangkan sejumlah ayat yang mengatakan siapa yang kafir maka batal pahalanya, hapus amal solehnya, maka itu mutlak. Dan dalam hal ini berlaku kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Maka ayat yang mengatakan wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, siapa yang kafir maka hapuslah seluruh amalnya. Nah, ini tidak ada keterangan di sana mati dalam keadaan kafir. Maka ini teks dalil mutlak. Dan kita jumpai dalil muqayyad. Itu Al-Baqarah 217. Maka di sini berlaku hamlul mutlak alal muqayyad. Sehingga dimaksud dengan wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, siapa yang kafir maka hapuslah seluruh amal solehnya. Ini yang dimaksudkan adalah manakala meninggal dunia dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir. Perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Murtad itu terjadi birtikab dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad. Itu hal-hal yang membatalkan iman. Baik hal-hal yang membatalkan iman itu dilakukan dengan serius, atau main-main, guyon, atau ngejek-ngejek, ngolok-ngolok. Contohnya adalah menyekutukan Allah dengan semua bentuknya, dan mengingkari wajibnya sholat dan rukun Islam yang lain, mencaci Allah dan Rasulnya, menolak ayat Al-Quran seluruhnya atau sebagiannya. Dikatakan satu ayat ini ayat yang keliru, padahal itu atau bahkan satu huruf asalkan itu adalah huruf yang disepakati oleh semua ahli qiraah sebagai bagian dari Al-Quran. Atau meyakini bahasanya sebagian manusia boleh baginya untuk keluar, dalam artian tidak terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keyakinan sufi yang ekstrim. Demikian juga orang yang zaharul musyrikin, menolong orang-orang musyrik karena cinta dengan agama kemusyrikan, agama orang-orang musyrik dan orang kafir, dan menolong mereka alal muslimin, untuk menyerang kaum muslimin. Namun yang dimaksud dengan mudhaharah itu diambil dari kata-kata dhahrun. Dari kata-kata dhaharul musyrikin diambil dari kata-kata dhahrun yang artinya punggung. Maka dia menjadi punggung bagi orang kafir. Artinya memberikan pertolongan pembelaannya itu serius. Dan ini mengisyaratkan cinta kepada orang musyrik karena kemusyrikannya. Tidak semata-mata menolong dan membantu. Oleh karena itu maka digunakan kata-kata dhahar al-musyrikin, tidak yang sur al-musyrikin, namun dhahar untuk mengisyaratkan adanya motivasi agama dalam pertolongan dan pembelaan tersebut. Tidak semata-mata menolong dan membela. Oleh karena itu kemarin kita bahas di bab takzir tentang jasus, tentang seorang muslim yang jadi mata-mata untuk kepentingan negara kafir. Maka hukumannya hukuman takzir, artinya muslim. Bukan hukuman murtad. Bukan hukuman murtad, namun hukuman takzir. Berarti muslim. Padahal ini apa? Membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Sehingga tidak semata-mata membantu orang musyrik atau orang kafir untuk menyerang kaum muslimin, itu kafir. Buktinya jasus muslim. Muslim yang jadi mata-mata untuk kepentingan orang kafir. Oleh karena itu maka yang menjadikan, yang membatalkan iman manakala ada mudhaharah. Manakala dia membantu orang kafir tersebut dan dia menjadikan dirinya bagikan punggung untuk mereka. Dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk kemurtadan yang terjadi dengan melakukan salah satu pembatal iman, pembatal Islam yang jumlahnya demikian banyak. Wamin dzalika, dan di antara pembatal iman adalah tahkimul qawanin wa ta'iyah, menjadikan qawanin wa ta'iyah, undang-undang buatan manusia sebagai hukum. Miman yara, namun yang melakukannya adalah orang yang berpandangan bahasanya qawanin wa ta'iyah, undang-undang buatan manusia itu aslah, itu lebih baik daripada syariat Islam atau minimal kualitasnya selevel dengan aturan Islam. Maka wallahu a'lam, di sini ada mafhum mukhalafa. Kalau dia merasa itu bersalah dan itu merasa merasa satu hal yang keliru, namun karena tekanan luar negeri dengan nama HAM dan yang lainnya, akhirnya kemudian hukum manusia yang disebut dengan perjanjian HAM dan semacam itu yang dipakai dengan meyakini bahasanya syariat Islam lah yang lebih tepat dan lebih benar dan lebih baik, maka tidak sampai derajat membatalkan keimanan. Namun itu adalah kekafiran, namun kekafiran asghar. Nampaknya ini adalah pendapat penulis fikih Munyasar adalah demikian. Membedakan antara orang yang meyakini bahasanya itu aslah atau musawiyah, lebih baik atau sama, dengan orang yang meyakini kalau itu lebih jelek, namun tetap tetap menggunakannya dan tetap menjadikannya sebagai undang-undang atau aturan yang berlaku, namun karena faktor-faktor di atas. Walahada, maka berdasarkan hal ini maka mungkin bisa kita klasifikasikan perkara-perkara yang menyebabkan kemurtadan sebagai berikut. Orang itu bisa murtad dengan kata-kata. Semacam mencaci maki Allah Ta'ala, mengatakan Allah itu tidak adil, Allah itu kejam, atau mencaci Rasulnya, atau mencaci para malaikat, atau mengaku-ngaku jadi Nabi, atau mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Demikian juga segala bentuk menyekutukan Allah Ta'ala. Dan dalam bentuk perbuatan semacam bersujud untuk patung atau untuk kubur dan yang lainnya. Membuang mushaf atau dengan sengaja melecehkan mushaf atau mudhaharatul musyrikin. Menolong orang-orang musyrik dengan menjadi punggung bagi orang-orang musyrik. Dan membantu mereka alal muslimin untuk menyerang kaum muslimin dan yang lainnya. Kemudian karena keyakinan semacam meyakini adanya sekutu bagi Allah Ta'ala, adanya istri bagi Allah atau adanya anak. Atau meyakini halalnya zina, halalnya minum khamar, atau berkeyakinan bahasanya petunjuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Dan yang keempat, ragu-ragu. Ya, semisal ragu-ragu haramnya sesuatu yang telah disepakati halalnya. Ragu-ragu halalnya makan roti, halal ragu-ragu tentang halalnya makan ayam, daging ayam. Ya, ini disepakati oleh ulama kehalalannya. Ya, ragu-ragu halalnya makan daging kambing, daging sapi. Ya, ragu-ragu itu halal, itu membatalkan iman. Atau meragukan kehalalan sesuatu yang timbul ragu-ragu jangan-jangan halal, padahal itu sesuatu yang jelas disepakati keharamannya. Nah, ragu-ragu semacam membatalkan iman, manakala wa misluhu orang sejenis dia semestinya tidaklah tidak mengetahui. Semestinya sudah tahu hukumnya. Karena dia tinggal di negeri kaum muslimin, tinggal di masyarakat muslim. Likauni, karena dia nasya'at tumbuh besar bainal muslimin, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Maka orang semacam itu tidak mungkin tidak tahu. Kalau dalam Islam daging babi itu haram. Kalau dalam Islam makan roti itu boleh-boleh saja. Ini enggak mungkin enggak tahu. Kemudian masalah yang ahkam al-muta'aliqah biriddah, sejumlah ketentuan berkaitan dengan murtad. Atau sebelumnya, tadi ada empat kategori, ucapan, perbuatan, keyakinan, dan ragu-ragu. Dan menurut orang ulama yang meninggalkan sholat itu membatalkan iman, maka ada yang kelima, yaitu at-tarku. Meninggalkan perbuatan, yaitu perbuatan mengerjakan sholat. Dan ketentuan berkaitan dengan murtad. Al-muqra' orang yang dipaksa jika mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia murtad, namun dia mengucapkannya karena sebab dipaksa, maka tidak divonis murtad. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ilaman ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. Namun di sini dikatakan al-muqra idza nataqa bima yujibu riddatahu. Jika dia mengucapkan perkataan yang menyebabkan dia murtad. Ya, maka cuma dibatasi ucapan. Tidak beliau katakan ucapan atau perbuatan. Maka wallahu a'lam, ada perselisihan ulama untuk melakukan perbuatan yang membatalkan iman karena dipaksa. Apakah itu ma'dzur sebagaimana ucapan ataukah tidak? Karena ayat ini An-Nahl 106 itu berkaitan dengan ucapan. Berkaitan dengan kasus Ammar bin Yasir yang diminta untuk mencaci Nabi. Kalau tidak maka akan disiksa. Akhirnya Ammar bin Yasir pun mencaci Nabi. Mungkin berkaitan dengan ucapan. Maka ayat yang berkaitan dengan masalah ucapan. Sebagian ulama mengatakan kalau perbuatan itu tidak ma'dzur. Kalau perbuatan tidak dimaafkan. Wajib bersabar. Wajib bersabar. Tidak boleh melakukannya kalau itu perbuatan. Misalnya perbuatan bersujud, dipaksa untuk berbuat sujud kepada patung berhala. Ini kalau dipaksa kemudian dia bersujud, ya batal imannya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Mereka membedakan antara ucapan dengan perbuatan. Wallahu a'lam apakah ini mengisyaratkan demikian adanya kata-kata wal mukroh dan orang yang dipaksa jika dia berkata-kata dan tidak ada penegasan untuk perbuatan. Mungkin ini mengisyaratkan bahasanya pendapat yang diambil oleh penulis fikih muyasar ini terbatas hanya kepada ma'fu dimaafkan untuk pemaksaan. Pemaksaan untuk melakukan untuk kekafiran itu hanya berlaku pada ucapan saja. Mungkin mengisyaratkan demikian. Dan memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Pemaksaan itu hanya ma'fu, hanya ma'dzur, bisa jadi udzur manakala itu berkaitan dengan ucapan, tidak berkaitan dengan perbuatan. Namun insyaallah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini sebagaimana yang dirajikan oleh Syaikh Muzaimin rahimallahu taala di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, tidak ada perbedaan antara al-qaul dan al-fi'l. Tidak ada perbedaan antara ucapan kekafiran dan perbuatan kekafiran manakala dipaksakan. Kemudian orang yang murtad itu dimintai tobat selama 3 hari. Jika dia bertobat maka itu yang diharapkan. Jika tidak maka baru ada eksekusi hukuman mati. Dia melakukan eksekusi adalah penguasa atau dalam artian kepala negara atau orang yang ditunjuk oleh kepala negara. Sebagaimana keterangan yang telah lewat. Ketika orang itu murtad maka dia tidak boleh mengotak-atik hartanya. Kemudian jika dia masuk Islam lagi maka dia diberi kesempatan untuk mengatur, memanage hartanya. Jika dia mati dalam keadaan murtad atau mati itu berarti mati sendiri, baru murtad kemudian kepleset mati, atau kutila murtadan atau dia diberi hukuman mati sehingga mati dalam keadaan menjadi orang yang murtad, maka hartanya itu menjadi fai, menjadi rampasan untuk Baitul mal al-muslimin, untuk kas negara. Maka hartanya orang yang murtad itu disita, orang yang mati dalam keadaan murtad disita dan masuk sebagai harta kekayaan negara. Kenapa? Karena orang ini tidak memiliki ahli waris. Dia punya anak, anaknya muslim. Maka jawabannya, muslim tidak mendapatkan warisan dari bapaknya yang kafir. Loh ada, ini bapaknya dulu muslim. Atau kemudian dibalik misalnya bapaknya bapaknya sejak awal memang Nasrani. Ini anaknya ini muslim, kemudian murtad jadi Nasrani. Bukan Nasrani. Maka jawabannya wala yarithu ahadu minal kufar. Orang kafir pun tidak boleh mewarisi hartanya. Kenapa? Li'anna la yuqaru ala riddatihi. Karena orang yang murtad tadi tidaklah kita biarkan atas dalam kemurtadannya. Yang dibiarkan itu adalah orang yang memang Nasrani sejak awal. Yang dibiarkan dengan kekafirannya itu adalah orang yang sejak awal memang tidak beragama dengan agama Islam. Adapun orang yang awalnya muslim kemudian dia pindah jadi Nasrani, ini tidak dibiarkan. Tidak disetujui, dibiarkan. Sehingga ketika ada orang murtad jadi Nasrani dan keluarganya itu ada yang Nasrani, tetap hartanya tidak bisa dalam aturan Islam tidak bisa diwarisi oleh yang Nasrani. Nasrani mendapatkan warisan dari Nasrani, maka manakala semuanya Nasrani dan kenasraniannya bukan karena murtad. Dan orang yang murtad tidaklah jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin jika dia dihukum mati karena kemurtadannya. Kemudian cara untuk bertobat dari murtad, terwujudlah tobatnya orang yang murtad dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengingat keumuman sabda Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan La ilaha illallah. Ya, jika mereka mengucapkannya, maka mereka menjaga darah, harta, dan harta mereka dari gangguanku illa bihaqiha, kecuali karena hak Islam. Kecuali jika mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka harus dihukum dengan hukuman mati dalam ajaran Islam, semacam melakukan pembunuhan sengaja, atau zina muhsan, atau lainnya. Dan siapa yang sebab kemurtadannya, kemurtadannya disebabkan karena mengingkari satu perkara agama, maka tobatnya di samping mengucapkan dua kalimat syahadat adalah mengakui apa yang dia ingkari dan dia ingkari. Maka dia murtad karena mengingkari wajibnya sholat. Maka tidak hanya cukup syahadat, namun harus ada keyakinan bahasanya sholat itu wajib. Dan dia meralat amma kafarbi, perkara-perkara yang dulu dia ingkari. Ya, maka dengan ini selesailah kitabul hudud. Ya, maka selesai sudah pembahasan tentang kitabul hudud yang terdiri dari sejumlah bab. Dan bab terakhir adalah bab tentang orang yang murtad. Kemudian kita lanjutkan dengan Rabi Asyar, Kitabul Qada wa Syahadat. Ya, kitab masalah peradilan dan persaksian. Dan ini merupakan kitab terakhir atau bagian ke-14 dari Fikih Muyassar dan merupakan bagian yang terakhir. Maka ada dua pembahasan, tentang peradilan dan tentang persaksian. Ya, yang pertama fil qada, tentang peradilan dalam Islam. Pengertian peradilan, hukum dan dalil disyariatkannya. Qada dalam bahasa Arab artinya menetapkan hukum, wal fasl, dan memisah. Dalam hal ini memisah sengketa. Jika bisa juga kemudian maknanya adalah ihkamu syai', kokohnya sesuatu. Sesuatu itu dilakukan dengan sempurna, profesional. Bisa juga maknanya adalah al-faragh minhu, selesai dari satu aktivitas. Namun makna yang nyambung untuk bab ini adalah qadha dalam pengertian hakama wa fasola, menetapkan hukum dan memutuskan perkara. Secara istilah adalah menjelaskan hukum syar'i kemudian memaksanya, dan memaksa orang-orang yang terkait untuk terikat dengannya. Demikian juga faslul khusumat adalah memutuskan al-khusumat, sengketa. Ketika ada dua pihak yang berseteru, diajukan ke pengadilan, maka kemudian diputuskan. Waqtul munaza'at, dan memutus atau menghentikan al-munaza'at, perselisihan. Nah, qadha atau peradilan itu disebut hukum, dan makna asal hukum itu adalah mencegah. Makna asal dari hakama itu mencegah atau mana'a. Maka peradilan itu disebut hukum karena fungsinya adalah man'il madzalim, mencegah terjadinya kezaliman. Ya, dan hukum itu diambil dari kata-kata hikmah yang artinya adalah bisa artinya mencegah dan bisa artinya makhudhu minal hikmah, diambil kata-kata hikmah yang itu, hikmah itu tujib mengharuskan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. hukum adanya pengadilan dan peradilan dan hikmahnya. Al-qadha, adanya orang yang jadi hakim adalah fardu kifayah. Maka jika telah dipenuhi oleh orang yang dalam jumlah yang cukup, gugurlah dosa dari yang lain. Namun jika semua orang yang saleh, orang yang berilmu menolak untuk jadi qadhi, untuk jadi hakim, maka semua mereka berdosa. Karena masyarakat itu tidak akan yastaqim, tidak akan beres keadaannya tanpa ada yang jadi hakim. Oleh karena itu maka menjadi hakim, manakala itu dalam konteks peradilan yang menegakkan dan menggunakan aturan-aturan syariat tentunya, adalah minal qurabil azimah. Ada di antara amal ibadah yang sangat besar nilainya. Tentu ini dalam kerangka peradilan tersebut adalah mahkamah syariah, peradilan yang menggunakan aturan-aturan syariat dan hukum syariat dalam memutuskan perkara. Jadi antara manfaat menjadi hakim adalah menolong orang yang terzalimi, menegakkan hukuman had bagi orang-orang yang bersalah, dan memberikan kepada orang yang berhak apa yang menjadi haknya masing-masing. Demikian juga al-islah bainan nas, mendamaikan manusia dan menghentikan adanya perseteruan dan perselisihan dengan tujuan supaya liyastatibal al-amnu, supaya keamanan di negeri tersebut itulah yang berkuasa. Supaya tersebarlah rasa aman dan berkuranglah kerusakan. Mulla alam, karena ada kata-kata berkurang. Artinya kerusakan itu akan selalu ada. Non fungsi peradilan itu cuma mengurangi kerusakan, bukan meniadakannya dan membuatnya 0% dan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu wajib bagi kepala negara untuk mengangkat qadhi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan maslahat, supaya tidak ada hak-hak yang hilang dan supaya tidak kezaliman tidak menyebar rata. Wafi, maka menjadi qadhi, menjadi hakim dalam mahkamah syariah memiliki keutamaan yang sangat besar dan pahala yang besar bagi orang yang masuk ke dalamnya. Tentu dengan syarat menunaikan haknya, dan dia adalah memang orang yang berhak untuk menjadi qadhi. Namun menjadi qadhi, menjadi hakim itu mengandung dosa yang besar bagi orang yang masuk ke dalamnya dan tidak menunaikannya, atau dia tidak punya kelayakan untuk menjadi qadhi. Atau demikian juga manakala peradilan tersebut bukan mahkamah syariah, sehingga dia memutuskan perkara dengan menggunakan aturan-aturan yang bertentangan dan bertolak belakang dengan syariat. Ketika dia merasa berdosa, maka minimal dia melakukan kufur asrar, dan itu dosanya dosa besar. Dalil disyariatkannya, al-asul dalil tentang halnya adalah Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil disyariatkannya dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, wahai Dawud, kami jadikan engkau sebagai khalifah fil ard, sebagai penguasa di muka bumi, fahkum bainan nasi bil haq. Maka putuskanlah hukum di antara manusia dengan kebenaran. Dalil dari hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang hakim itu memutuskan perkara, lalu dia berijtihad dan benarlah ijtihadnya, maka untuknya dua pahala. Dan jika dia putuskan dan berijtihad dan salah ijtihadnya, maka untungnya satu pahala, yaitu pahala untuk ijtihadnya, sedangkan kesalahannya dimaafkan. Dan demikianlah redaksi hadisnya, memutuskan dulu berijtihad. Dan ini satu hal yang unik. Idza hakam al-hakim fajtahada. Padahal realitanya harusnya fajtahada, istahada, fahakama. Namun ala kulli hal, maknanya adalah istihada fahakama. Beristihad dulu baru memutuskan perkara. Wallahu a'lam, mungkin yang ada di sini, ini dalam bahasa Arab disebut takdim wa ta'khir. Ada sesuatu yang harusnya di belakang ditaruh di depan, yang sesuatu yang di depan diletakkan di belakang. Dan Nabi SAW itu sendiri menduduki jabatan sebagai qadi. Nabi ketika hidup, beliau adalah qadi sekaligus panglima perang sekaligus macam-macam yang lain. Wa nasabal qada, demikian juga Nabi mengangkat orang para sejumlah sahabat untuk menjadi qadi di daerah-daerah tertentu. Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Dalil ijma kaum muslimin sepakat disyariatkannya pengangkatan qadi dan adanya al-hukmi bainan nas, memutuskan perkara bainan nas di antara manusia. Kemudian syarat untuk menjadi qadi, disyaratkan untuk orang yang yatawalla al-qada, menduduki jabatan sebagai hakim, sejumlah syarat berikut ini. Yang pertama muslim, karena muslim adalah syarat al-adalah, baiknya agama. Dan orang yang kafir bukanlah orang yang baik agamanya. Sebagaimana kalau orang kafir itu diangkat sebagai hakim, maka itu memuliakan orang kafir. Padahal kita diperintahkan untuk menghinakan orang kafir. Sehingga mereka tidak nyaman dengan kekafirannya, dan ini bagian dari dakwah. Akhirnya masuk Islam. Susah jadi orang kafir. Enak jadi orang Islam. Ini sudah tak masuk Islam saja lah. Nah, itu fungsinya. Kemudian qadhi haruslah mukallaf, balig dan berakal. Karena anak kecil dan orang gila tentu bukan mukallaf. Bahkan dia di bawah pengaturan dan kekuasaan yang lain. Yang ketika orang merdeka karena budak sibuk dengan hak tuannya dan dia tidak punya kekuasaan, maka tidak layak untuk menjadi qadhi sebagaimana perempuan. Kemudian yang keempat, laki-laki. Maka perempuan dalam ajaran Islam tidak boleh menjabat sebagai qadhi. Lianna, karena perempuan bukanlah orang yang statusnya ahlul wilayah. Yang kemudian punya kelayaan untuk wilayah, untuk memegang kekuasaan yang kekuasaan dalam hal mengatur banyak orang, campur antara laki-laki dan perempuan. Kalau dia punya kekuasaan untuk mengatur sesama perempuan, tidak masalah. Ada divisi kemuslimahan atau semacam itu, maka tidak masalah. Namun yang dimaksud ahlul wilayah adalah kekuasaan yang mengatur banyak orang. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung sekelompok orang yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian al-adalah, baik agamanya. Maka orang yang fasik tidak boleh menjabat sebagai qadhi. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian fasikun, orang yang fasik, maka jangan langsung percaya. Jangan pula ditolak, namun fatabayanu, cek dulu kebenaran beritanya. Maka jika orang kafir itu beritanya tidak kita terima, maka keputusan hukumnya lebih-lebih lagi. Kemudian terbebas dari ahad, cacat fisik al-musminah yang menaun, semacam tuli, buta, dan bisu. Lianna, karena orang tersebut tidak memungkinkan dalam keadaan memiliki cacat semacam ini untuk al-fasl bainal khusum, untuk memutuskan perkara orang yang bersengketa. Wa fi istiratil basar nadharun, namun untuk dipersyaratkannya melihat satu hal yang kurang tepat. Apakah harus disyaratkan melek ataukah buta itu boleh jadi qadhi? Maka nampaknya ada perselisihan ulama, dan ada kecenderungan dari penulis fikih muyassar untuk membolehkan hakim itu adalah orang yang buta. Kemudian mengetahui hukum-hukum syar'i, karena ini peradilan mahkamah syariah. Kalau mahkamah sekuler ya mengetahui hukum-hukum sekuler, ya, menguasai hukum-hukum sekuler. Maka menguasai atau mengetahui hukum-hukum syar'i yang waliya lil qada biha, yang dia itu di menjabat sebagai qadhi lil qada biha, untuk memutuskan perkara dengan hukum syar'i. Walau fi madhabi, meskipun cuma dia punya kemampuan menguasai hukum syar'i dalam madhabnya, yang dia taklid dalam madhab tersebut kepada salah satu imam. Mungkin ada pembahasan apakah muqallid boleh jadi qadhi. Pada dasarnya qadhi itu seharusnya mujtahid. Seharusnya mujtahid, namun karena lemahnya semangat, sedikitnya orang yang belajar, maka karena problem semacam itu kemudian tidak dijumpai orang-orang yang ilmunya demikian bagusnya, maka boleh tidak muqallid itu dia menguasai betul madhabnya, namun dia enggak faham istidlal dengan dan berbagai macam rangkaiannya. Maka di sini yang baru saja kita baca menunjukkan isyarat muqallid boleh menjadi qadhi. Kemudian adab sebagai seorang hakim dan akhlaknya, wa mayyam barilahu dan hal-hal yang sepatutnya dia lakukan dan hal-hal yang sepatutnya tidak dia lakukan. Maka yang bari ayyakuna al-qadhi qawiyan. Maka qadhi itu haruslah orang yang kuat. Kuat di sini bukan kuat fisik namun tegas. Kuat di sini ya, terjemah bebasnya adalah tegas. Enggak mudah digoda dan tidak mudah tergoda. Dahaibatin memiliki wibawa tanpa harus sombong dan bersikap kasar. Layinan min ghair dha'fin. Dia lembut, namun lembutnya bukan karena lemah. Tujuannya apa? Dia jangan terlalu lemah. Dia harus orang yang kuat. Li'alla yatma' al-qawi. Supaya orang-orang yang kuat finansialnya dan yang lainnya tidak punya harapan untuk fi batilihi, untuk menangnya kebatilannya. Wa yai'as, dan supaya orang-orang yang lemah finansial dan sebagainya tidaklah putus asa untuk mendapatkan keadilan dari sang hakim. Kemudian adalah di haliman, seorang yang tidak mudah emosi. Muta'anian, seorang yang semuanya dipikir baik-baik, tidak tergesa-gesa. Ta'ani kebalikan dari tergesa-gesa. Supaya dia tidak kemudian emosi karena perkataan pendebat. Dia tidak emosi, fayamna'uhu al-hukmu. Sehingga tercegah darinya untuk bisa memutuskan hukum dengan baik. Dan hendaklah dia adalah orang yang cerdas. Wayakdoh, dan orang yang sadar. Yakdoh itu bangun. Dan yang dimaksud dengan bangun di sini artinya dia itu adalah orang yang cermat. Omongan kayak gini, apa makna dibalik omongan semacam ini? Oh ini gelagat kalau dia memutarbalikkan fakta. Ini harus cermat. Ya, dengan gimana orang bermain bersilat lidah. Oh ini cuma muter-muter dan seterusnya. Li'ala yuta, supaya dia tidaklah dimanfaatkan dari kelalaiannya. Dan supaya dia tidak tertipu, lirirotin, karena tipuan, tertipu dengan adanya tipuan. Kemudian hendaknya seorang qadhi itu adalah afifan, seorang yang menjaga kehormatan. Dia tidak bisa digoda dengan perempuan, karena dia adalah seorang yang afif. Waro'an, dan dia adalah seorang yang hati-hati, tidak bisa disuap. Maka boleh jadi ada yang menggoda dengan perempuan, maka dia afif. Boleh jadi menggoda dengan harta, maka dia wara. Nazihan, seorang yang bersih dari, yang membersihkan diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian adalah dia adalah qanu'an, seorang yang taat, seorang yang jujur. Dara'yin, seorang yang punya pemikiran-pemikiran yang cerdas, ide-ide yang cemerlang. Wa masywaratin, dan seorang yang mau bermusyawarah, meminta pertimbangan yang lain. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tidaklah sepatutnya seorang qadhi itu menjadi qadhi sampai dia terkumpul padanya 5 perkara. Dia adalah seorang afifun, yang menjaga kehormatan, kehormatan kemaluannya, seorang yang halimun, seorang yang tidak mudah emosi. Alimun bima kana qablahu, mengetahui pendapat-pendapat qablahu sebelumnya, ya, dia tahu hukum, tahu putusan-putusan peradilan sebelumnya, karena supaya putusan itu bagus, diantaranya adalah belajar dari putusan-putusan para qadhi sebelumnya. Oh, ada masalah gini-gini-gini, oh putusannya begini-begini. Ya. Maka belajar dari putusan-putusan qadhi sebelumnya itu satu hal yang sangat bermanfaat dan penting bagi seorang hakim. Kemudian dia adalah seorang yang istasyiru, seorang yang mau bermusyawarah dengan orang-orang yang cerdas, dan seorang yang tidaklah takut dalam kebenaran celaan orang yang mencela. Dia adalah seorang yang kuat, terserah mau ngomong apa, ini menurut ini hukumnya adalah demikian. Meskipun protes orang yang mau protes, mencela orang yang mau mencela. Haram bagi seorang qadhi untuk berbisik-bisik dengan salah satu dari dua orang yang bersengketa. Atau yuhabi ahaduhuma. Atau basa-basi dengan salah satu dari keduanya. Yang ini disambut, ketika datang disambut akrab, dipersilahkan duduknya manis sekali, namun orang yang kedua biasa saja. Pilih kasih di antara salah satu dari dua orang yang bersengketa. Atau dia malah membimbing dia untuk menyampaikan alasannya. Atau yu'allimahu, atau dia ajari bagaimana cara menuntut. Kemudian haram bagi seorang qadhi untuk memutuskan perkara dalam keadaan marah besar. Ingat sabda Nabi SAW, tidaklah boleh seorang itu memutuskan perkara sengketa dua orang ketika dia dalam keadaan ghadban, sangat marah. Dan para ulama mengkiaskan dengan marah segala sesuatu yang mengganggu pikiran. Minal muskilat, berbagai macam problem, wal humum, dan pikiran. Orang lagi baru saja dia ribut dengan istrinya, lagi mikirkan itu kok nyidang orang, itu enggak fokus. Pikirannya enggak fokus dan tidak akan bisa berpikir dengan baik dan tepat. Atau karena dia sedang dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, sangat capek, nah ini jangan mutuskan perkara. Atau dalam kondisi sakit dan lainnya. Haram bagi qadhi untuk menerima suap. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat arasyi, orang yang memberi uang suap, wal murtasyi, dan orang yang menerima suap, fil hukmi, dalam peradilan, dalam hukum. Kenapa? Karena riswah, uang suap ini akan menghalangi dia untuk memutuskan hukum dengan benar kepada orang yang memang berhak mendapatkannya. Atau akan menyebabkan dia memutuskan hukum bil batil secara tidak benar dengan memenangkan mubtil, memenangkan pihak yang salah. Dan dua-duanya adalah kejahatan yang besar. Ya, kalau riswah, nah itu memang nyata-nyata ini Pak Hakim, ini sekian, ya tolong menangkan saya. Gimana kalau enggak pakai ngomong tolong menangkan saya? Nah, mungkin ini poin yang selanjutnya. Haram bagi qadhi, bagi seorang hakim untuk menerima hadiah dari dua orang yang sedang berperkara. Atau salah satu dari keduanya. Dua-duanya enggak boleh, apalagi salah satu. Namun orang yang sudah punya kebiasaan memberikan hadiah sama Pak Hakim ini, qabla al-qadha, sebelum dia jadi hakim karena keduanya bertetangga, atau keduanya adalah kerabat, fala ba'sa, maka tidak mengapa menerima hadiah yang hadiah sebagaimana sebelumnya, sebelum dia jadi hakim. Dan dengan catatan tidak ada perubahan nilai hadiah. Tidak ada perubahan nilai hadiah. Kalau dulu ya, hadiahnya paling-paling nilai 10.000, 20.000, setelah ini jadi hakim kok ngasih hadiahnya nilainya 50.000. Nah, maka yang 20, yang 30 yang selisihnya itu hukumnya haram. Kalau biasanya nilainya 20.000 kok jadi 50.000, maka 30.000 itu haram. 20 ribunya halal. Dan ini pun bersyarat dengan syarat tidak ada bagi pemberi hadiah ini sengketa yang akan diputus oleh qadhi. Maka syarat dia boleh menerima hadiah di sini disyaratkan, pertama, sebelum Pak Hakim ini jadi hakim, dia sudah biasa saling memberi hadiah. Kemudian yang kedua, pemberi hadiah ini tidak sedang dalam keadaan berperkara. Kalau sudah biasa ngasih hadiah, nah sekarang lagi ada masalah, ini tidak boleh. Namun, seandainya hakim itu bersikap warok, sehingga andalika kulihi, dia tinggalkan semuanya. Begitu dia jabat, hakim semua hadiah tidak dia terima. Baik orang yang dulu biasa ngasih hadiah ataupun tidak, semuanya ditolak. Lakan afdal itu yang lebih baik. Falqati, karena seorang hakim sepatutnya dia bersihkan dirinya dari semua yang bisa mempengaruhi putusannya, wasum'atihi, dan nama baiknya. Sampai-sampai dalam masalah menjual barang dan membeli barang. Maka ada aturan main yang sangat indah dalam aturan Islam. Layam bari, tidaklah sepatutnya bagi seorang qadhi untuk menjual barang atau membeli barang secara langsung. Dia sendiri yang jual barang atau dia sendiri yang beli barang. Miman ya'rifuhu, dan dari orang yang kenal kalau dia adalah seorang qadhi. Nah, kalau orang tidak kenal dia sebagai orang qadhi berarti boleh ya. Tapi kalau orang ini kenal dia itu qadhi, qadhi di daerah tersebut, maka tidak selayaknya. Kenapa? Khasywata al-mahaba, karena khawatir kemudian ada pelayanan istimewa dari pedagang, dari orang yang dia partner transaksinya. Fainal muhabah, karena pelayanan istimewa, pengkhususan, pelayanan istimewa, pilih kasih. Kalau pembeli yang lain harganya sekian, 100 ribu. Begitu yang mau beli Pak Hakim kampung ini, daerah ini, cukup 50 ribu saja. Diskon 50%. Ini namanya muhabah, pilih kasih. Karena adanya pilih kasih dalam artian perlakuan yang berbeda, dan itu karena jabatannya, dalam jual beli statusnya adalah hadiah. Statusnya adalah hadiah. Oleh karena itu di antara gratifikasi di KPK adalah apa? Itu ada pinjaman yang tanpa bunga. Artinya muhabah, kalau yang lain dia ngasih pinjaman pakai bunga. Begitu ini pejabat dikasih pinjaman tanpa bunga. Makanya muhabah. Muhabah dalam transaksi. Maka itu sama dengan hadiah. Tanpa bermaksud melegalkan bunga dalam pinjaman uang. Maka muhabah pilih kasih dalam transaksi, dan itu karena faktor jabatan dan kedudukan, statusnya adalah sebagaimana mendapatkan hadiah. Terus gimana kalau orang jadi pejabat mau beli ke supermarket dan sebagainya? Tidak boleh langsung. Presiden dan pejabat tidak boleh beli langsung. Harus nyuruh orang. Wa inna ma yata'atul bai' wa syira' bi wakilin la ya'rifu annahu lahu. Pejabat negara itu tidak boleh pejabat ya. Menteri, bupati, gubernur tidak boleh beli langsung. Innama yata'atul bai', dia melakukan kegiatan menjual dan membeli biwakil, dengan nyuruh orang. Dan disyaratkan la yu'rafu annahu lahu, dan tidak diketahui bahasanya pembelian ini untuk si pejabat. Namun bawahnya jangan ngomong, saya ini ajudan Pak Presiden, ini untuk presiden loh. Enggak boleh dia ngomong. Maka dia harus nyuruh orang lain supaya dia tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari partner transaksi. Kemudian la yajuzu, tidak boleh bagi qadi untuk yaqdi li nafsihi, memutuskan untuk dirinya sendiri. Dia punya masalah, ya, dia sendiri memutuskan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh. Ketika dia punya masalah, ya, dia harus dihakimi oleh orang lain. Walali qarabati, tidak pula boleh memberikan putusan untuk kerabatnya. Kaidahnya adalah miman la tuqbalu syahadatuhu lahu, yaitu orang-orang yang seandainya dia memberikan persaksian yang menguntungkan, seandainya si hakim ini memberikan persaksian kepada orang tersebut dengan persaksian yang lahu menguntungkan, maka dia tidak diperbolehkan. Maka dia tidak boleh memutuskan dengan putusan yang memenangkan keluarganya, kerabatnya, temannya. Ini tidak boleh. Walayakum ala adwi, demikian juga dia tidak boleh ngasih putusan yang menyudutkan musuhnya. Dia punya rival, ini rival yang berperkara, dia putuskan, ya, kalah. Nah, tidak boleh, ini putusannya bermasalah. Kalau malah rivalnya dia menangkan, itu malah, wah, ini musuh bebuyutannya sejak kecil, musuh mainnya sampai gedenya. Itu jadi musuh dan lawannya, lalu malah kemudian dia menangkan. Maka ini ya, indikator adil. Kenapa itu semua tidak boleh? Putusan yang menguntungkan untuk kerabat atau putusan yang menyudutkan untuk musuh, liqyami tuhmah fi hadhil ahwal, karena adanya kecurigaan dalam kondisi-kondisi ini. Kemudian seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan pengetahuannya, karena ini menyebabkan dia tertuduh. Artinya tidak boleh qadhi itu sekaligus sebagai saksi. Ya, ini adalah pencuri. Ya, dia berhak untuk potong tangan. Saksi kalau dia adalah pencuri adalah saya sendiri. Ya, itu tidak boleh. Itu namanya yahkum al-qadhi bi'ilmihi. Memutuskan perkara dengan pengetahuannya. Artinya dia plus saksinya. Itu tidak diperbolehkan. Dan ini di antara alasan kenapa Nabi tidak mengeksekusi orang-orang munafik di zaman beliau. Nah, padahal mereka berhak untuk mendapatkan hukuman mati, mendapatkan hukuman. Nah, Nabi tidak melakukan eksekusi. Di antara penjelasannya adalah karena yang tahu munafik itu Nabi. Nanti kalau dia putuskan perkara, jadinya Nabi itu qadhi sekaligus saksi. Yang tahu siapa yang munafik dan siapa yang bukan Nabi. Dan ini tidak boleh dalam peradilan. Hakim tidak boleh jadi saksi. Saksi dalam masalah. Dia cuma mutuskan perkara. Dan dianjurkan bagi seorang hakim untuk memiliki juru tulis yang mencatat berbagai macam peristiwa dan yang lainnya, berbagai peristiwa. Waghairi, demikian juga dia mengangkat yang lain, yaitu orang-orang yang dia butuhkan untuk membantunya. Maka dia bisa kemudian memiliki hajib. Hajib itu orang yang semacam asisten, orang itu tidak bisa ketemu dengan seorang pejabat kecuali harus lewat dia. Kecuali harus lewat dia, enggak bisa kemudian langsung. Nanti ada orang-orang berkara kemudian langsung ketemu beliau, enggak. Harus ada asisten yang menyaring ini layak untuk berjumpa dengan beliau, seorang qadhi, seorang pejabat ataukah tidak. Wal muzaki, demikian juga pemberi tazkiyah. Beliau perlu kemudian untuk dalam aturan Islam, saksi itu harus orang yang mendapatkan tazkiyah. Dia adalah orang yang baik agamanya. Maka butuh orang-orang yang bisa ngasih penilaian. Oh, ini adalah orang yang layak jadi saksi ataukah tidak. Pemutarjim, penerjemah, dan yang lainnya. Karena banyaknya kesibukan seorang hakim berkaitan dengan urusan masyarakat, maka dia butuh orang-orang yang membantunya. Ya ta'ayyam menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang hakim dalam ajaran Islam untuk memutuskan perkara dengan aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ilam yajid, jika dia tidak menjumpai, maka hendaklah dia putuskan dengan kesepakatan para ulama. Jika dia tidak jumpai, wakana, padahal dia adalah orang yang berhak untuk beristihad, maka dia boleh beristihad. Namun jika dia bukanlah orang yang berhak untuk beristihad, dia punya kewajiban untuk meminta fatwa dalam masalah tersebut kepada seorang ulama mujtahid, lalu kemudian dia laksanakan fatwa sang ulama. Wajib bagi seorang qadhi untuk bersikap adil di antara dua orang yang bersengketa dalam segala sesuatu. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asari yang beliau angkat sebagai qadhi untuk Kufah. Maka Umar mengatakan, wasi bainan nasi. Ini, samakan di antara manusia fi wajhika, dalam wajahmu. Dalam memberi wajah, qadhi wajib sama. Enggak boleh dia cuma lihat ini terus. Padahal ini ada dua orang bersengketa duduk. Dia cuma lihat ini saja. Ini ngomong juga mesti lihat itu saja. Namun dia harus adil. Dia mandang ini 5 menit, ya mandang ini juga 5 menit. Ya. Enggak boleh ini dipandangi 10 menit, yang ini cuma 1 menit. Ya. Maka samakan manusia fi wajhika, dalam masalah wajahmu. Wa majlisika, dan dalam masalah dudukmu. Wa di tempat dudukmu. Maka semua dikasih kursi duduk yang sama. Dan dalam keadilanmu. Sehingga orang yang lemah tidaklah berputus asa untuk mendapatkan keadilanmu, dan orang yang mulia tidaklah berharap untuk mendapatkan fi haifika, dalam kezalimanmu. Sebelum kita akhiri, maka berkaitan dengan masalah tadi ada poin tentang larangan untuk jual beli secara langsung. Dan bahasanya pilih kasih dalam jual beli untuk pejabat adalah hadiah. Maka oleh karena itu, maka di masa Umar bin Khattab itu memberikan aturan tiap tahun ada penyitaan separuh harta kekayaan pejabat negara. Saya bacakan dari Siyasah Syariah karya Ibnu Taimiyah. Saya ditegas di Siyasah Syariah di halaman 137-138 dalam cetakan dengan taklik Syaikh Mutsaimin. Wa kadzalika, demikian juga pilih kasih yang didapatkan oleh pejabat dalam muamalah, dalam transaksi, dalam jual beli, dalam sewa menyewa dan semacam itu, huwa min nau'il hadiah. Ini tergolong hadiah kepada pejabat. Bahkan secara umum disimpulkan oleh Syaikh Mutsaimin, fal muhim, semua harta yang didapatkan oleh seorang pejabat biwasitati amalihi, gara-gara dia berstatus sebagai pejabat, fa innahu nau'un minal hadiah, maka itu adalah hadiah untuk pejabat, fala yajuzu, yang tidak boleh diterima. Kemudian Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, walihada syatara Umar bin Khattab radallahu anhu min ummalihi mangkana lahu fadlun wa dainun la yatahimu bil khianatin. Oleh karena itu, maka Umar menyita separuh harta dari min ummalihi, para pejabat-pejabatnya, mangkana lahu fadlun wa dainun. Padahal pejabat-pejabat yang disita separuh itu adalah pejabat-pejabat yang agamanya bagus. La yutaham bil khiyana. Tidak tertuduh khianat dengan jabatannya. Loh, kenapa kemudian disita separuh? Wa inna masyatarahum lima kanu khusubihi li'ajli wilayah min muhabbatin wa ghairiha. Dikarenakan mereka mendapatkan pengistimewaan dari rakyat. Li'ajli wilayah, karena kekuasaannya. Min muhabah, yaitu pilih kasih dalam masalah jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Ya, maka alasan Umar, ya karena ketika Anda jadi pejabat, maka ketika nyewa apa, dapat murah. Beli apa, dapat murah. Dapat diskon khusus untuk pejabat. Nah ini semua kemudian, ya memang tidak bentuk suap secara nyata, namun diskon-diskon khusus ini hadiah yang haram diterima oleh pejabat. Ya. Karena itu maka ini bercampur harta haram dengan harta yang halal. Dan jika bercampur harta haram dengan harta halal dan tidak diketahui secara pasti, yang jelas ini banyak dan ini banyak, maka separuh harus disingkirkan untuk membersihkan harta tersebut dari harta yang haram. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita selesaikan fikih muyassar di Sabtu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Atau diumumkan untuk Sabtu yang akan datang, coba ya, yang sudah punya sarah wasitiah juga sekalian dibaca, karena mungkin tinggal 2.5 lembar. Ini mungkin bisa kita mungkin selesaikan dan masih ada waktu yang bersisa. Apakah termasuk meremehkan dan merendahkan satu ilmu jika tidak begitu tertarik atau tidak fokus dengan materi kajian yang disampaikan, semisal kajian tentang masalah qadhi, karena wanita memang tidak boleh jadi hakim sehingga tidak terlalu perhatian. Ya, pernah kita kemudian hal semacam telah kita pernah jawab di beberapa pertemuan yang lewat. Kita sampaikan bahasanya di antara hal yang patut untuk diperhatikan, bahasanya bertambah ilmu itu menambah iman. Karena ada hal-hal baru yang kemudian diimani. Dan bertambahnya hal-hal yang diimani itu menyebabkan bertambahnya iman. Oleh karena itu, maka memperhatikan masalah ini, meskipun masalah ini satu hal yang bermanfaat, meskipun orang tidak mengamalkannya. Sebagaimana laki-laki yang bahas ini pun juga tidak mengamalkannya karena tidak jadi hakim. Namun memperhatikannya kemudian, maka kita akan bisa melihat indahnya aturan Islam. Dan semakin seorang itu melihat betapa indahnya aturan Islam, akan semakin mantap keislamannya, dan ini berarti bertambahnya iman. Sebagaimana kemudian kita jumpai para ulama pun demikian menguasai masalah haid padahal mereka tidak mengamalkannya. Maka mereka tidak mengalaminya, namun mereka menguasainya. Lebih menguasai daripada wanita yang menguasainya. Daripada wanita yang mengalaminya. Bagaimana hukumnya mendapatkan warisan dari ayah yang non-muslim? Apakah haram secara mutlak? Iya, haram secara mutlak. Maka seluruhnya itu tidak boleh dimanfaatkan. Kalau tidak boleh, tidak harus diterima, ya maka harus disingkirkan, disalurkan untuk kegiatan sosial. Apakah wajib membagi warisan berdasarkan hukum Islam jika semua anak ridha warisan dibagi rata? Apakah ini diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, karena membaginya dengan aturan Islam hukumnya wajib. Ketika Allah menjelaskan ayat tentang masalah faraid, Allah tutup faridotam minallah. Allah tutup ayatnya dengan ini kat satu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang datang dari orang tua saja kita laksanakan. Apalagi ini faridotan minallah. Ini adalah kewajiban yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib hukumnya. Wajib hukumnya membagi warisan dengan hukum Islam. Dan jika ini tidak dilakukan, jika ini dilanggar, maka apa yang lebih dari haknya itu adalah harta haram. Jika aturan faraid itu dilanggar, maka tentu kita dapat harta. Maka harta yang lebih dari seharusnya kita dapat itu adalah harta haram. Dan itu harta zalim. Maka ketika hukum faraid itu dilanggar, maka ada kezaliman, ada dosa kezaliman. Menzalimi orang yang jatahnya lebih besar. Dan kemudian memakan harta yang haram. Dan nanti kemudian ada dampak harta haram. Gimana dampak harta haram? Mencegah terkabulnya dosa, terkabulnya doa, dan yang lainnya. Kululah min nabata'an suhtin, semua daging yang berasal dari harta yang haram, maka nerakalah tempat tinggalnya. Dan dalil-dalil yang lain tentang tentang bahaya harta yang haram. Demikian juga harta zalim, ketika itu tanah menjadi harusnya menjadi hak orang lain, maka ini ghasab, ini merampas hak orang lain. Dan maka berlaku padanya hadis-hadis tentang larangan bahaya merampas hak orang lain. Apakah melakukan hukuman takzir itu wajib? Ya, wajib, namun wajib bagi penguasa. Misal kita punya tanggungan amanah yang belum ditunaikan, seperti membayarkan uang sedekah kepada orang lain yang dituju. Siapakah yang melakukan takzir? Ya, jika tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali diri sendiri. Ya, maka tidak ada yang bisa melakukan hukuman takzir. Ya, karena takzir adalah hukuman yang wajib diterapkan oleh penguasa. Maka jika yang tahu kezaliman tersebut dari diri kita sendiri, maka ada kewajiban untuk bertaubat. Ya, bagaimanakah jika aturan Islam tidak diterapkan di satu negeri? Ya, tentu yang pertama adalah kewajiban untuk menerapkan aturan Islam bukan kewajiban semua orang. Kewajiban untuk berlakunya hukum Islam di satu negara itu bukan kewajiban semua orang, bukan kewajiban rakyat jelata. Maka kaidah dalam masalah ini tidak semua khitab yang umum itu tertuju untuk semua kaum muslimin. Misalnya tadi, man badala dinahu faqtuluhu. Siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Maka ini bukan berarti kewajiban, meskipun kalimatnya faqtuluhu, maka adalah kalian itu membunuhnya, ini tidak berlaku untuk semua orang. Hanya berlaku untuk para penguasa yang punya kemenangan. Jika mereka tidak melakukannya, maka kewajiban kita adalah memberikan saran, memberikan masukan, menampakkan kepada mereka pentingnya Islam dan indahnya aturan Islam dan jeleknya aturan di luar aturan Islam. Jika memungkinkan kita untuk memberikan nasihat, jika tidak maka kita tidaklah berdosa. Yang berdosa adalah orang-orang yang punya kewenangan untuk mengatur, namun dia tidak punya kemampuan untuk bertindak, namun dia tidak bertindak. Kemudian catatan penting, ketika kemudian hukum yang berlaku di satu negeri itu hukum yang tidak sesuai dengan Islam, maka itu bukan berarti kemudian kita tidak taat kepada pemerintah. Karena ketaatan itu berkaitan dengan masalah kemusliman penguasa. Ketika penguasanya adalah penguasa muslim, maka wajib ditaati dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang tidak melanggar aturan syariat. Bahkan ketika kita tinggal di negeri kafir dan penguasanya kafir, apakah kemudian berarti kemudian kita berbuat seenaknya melanggar hukum yang ada? Jawabnya tidak. Karena seorang muslim tentu tidak akan menjerumuskan dirinya dalam masalah. La dharra wa la dirara. Ketika dia melanggar hukum-hukum yang ada, ini sama saja dia memberikan madarat kepada dirinya sendiri. Namun, ya dia akan tetap taat terhadap aturan-aturan. Ya, tentu itu selama aturan itu bukan maksiat. Namun taatnya di sini bukan karena kewajiban taat, namun karena maslahat. Karena maslahat. Maslahat supaya kita tidak mendapatkan madarat dan kita tinggal di negara kafir. Maslahat supaya kita tidak mendapatkan dampak buruk. Karena perbuatan yang kita lakukan, ditangkap polisi dan sebagainya. Jadi, kalau seorang itu tinggal di satu negara, penguasanya muslim, maka wajib taat. Wajib taat kepada penguasa muslim selama itu bukan maksiat. Tinggal di negara kafir, apakah kemudian seenaknya sendiri? Sama juga. Seharusnya dia taat. Namun motivasi taatnya beda. Kalau penguasanya adalah penguasa muslim, maka taat karena itu hak taat. Kewajiban taat. Namun ketika tinggal di negara kafir, ya tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, tidak seenaknya. Namun faktornya dan alasannya adalah karena la dharra wa la dirara. Supaya tidak dapat masalah. Supaya tidak berurusan dengan aparat. Supaya tidak berurusan dengan polisi dan seterusnya. Bagaimana cara agar bisa istiqomah karena suatu saat nanti harus kembali ke kampung halaman yang di sana tidak banyak kajian ilmu seperti di Jogja. Tentu supaya orang istiqomah, kiat pokoknya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya bisa istiqomah. Kemudian dengan sering berkembangnya dakwah, maka meskipun tidak sebanyak di Jogja atau tidak sebanyak di sebagian tempat di Jogja juga tidak semua tempat, tidak kemudian sebanyak di Pogung misalnya, insya Allah kemudian sudah tersebar banyak kawan yang punya semangat yang sama. Ya, maka kemudian berkomunikasi dengan mereka, kenal dengan mereka, kemudian bisa saling tolong-menolong. Ya, meskipun jarang-jarang ada pengajian, namun pas ada pengajian ya hadir, dan kemudian sehingga kita kenal dengan orang-orang yang punya semangat yang sama, semangat untuk belajar Islam dengan baik, semangat untuk belajar dan berlatih mengamalkan aturan-aturan Islam sebatas yang mampu untuk kita lakukan. Maka kemudian kiat yang penting adalah punya kawan-kawan, kenal dengan kawan-kawan yang punya semangat yang sama, kemudian tolong menolong dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah jika kemudian mendengarkan ilmu itu bisa menjadi sarana untuk jaganya istiqomah, sarana-sarana untuk kemudian mendapatkan ilmu itu banyak. Sering kemajuan teknologi. Oleh karena itu maka kegiatan menuntut ilmu tetap dilanjutkan dengan berbagai macam sarana yang ada. Boleh jadi ada kemudian dengan rekaman-rekaman yang ada, buku, bahkan kemudian bisa jadi kajian yang langsung dengan model, boleh jadi radio-radio streaming dan sebagainya, atau bahkan kemudian dan berbagai macam sarana teknologi yang ada yang bisa kita manfaatkan untuk terus tetap menimba ilmu. Dan di antara sebab supaya kita lebih istiqomah secara realita, ketika kita di sini belajar sungguh-sungguh, targetkan untuk bisa untuk belajar bahasa Arab, bisa baca kitab, maka sehingga ketika kita sudah tidak lagi duduk di majelis ilmu, maka kita bisa tetap menuntut ilmu dengan baca kitab para ulama. Dan secara realita menunjukkan bahasanya teman-teman yang bisa baca kitab dan bisa tetap melanjutkan kegiatan belajar dengan baca kitab dan mendengarkan mendengarkan kajian para ulama, para masyayikh, itu lebih terjaga istiqomahnya dibandingkan yang cuma kemudian ketika di Jogja, ketika di Pogung cuma sekedar ikut pengajian, namun tidak ada kesungguhan untuk belajar bahasa Arab, kemudian kesungguhan untuk belajar supaya bisa baca kitab. Itu realitanya kualitas istiqomahnya berbeda. Oleh karena itu, di antara kiat untuk istiqomah adalah bisa bahasa Arab, dalam hal ini adalah bisa baca kitab. Itu di antara kiat penting untuk bisa istiqomah. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.